Kita masih meneruskan pembahasan tentang nama dan sifat. Nama Allah otomatis apa kaya? Sifat Allah. Nama Allah otomatis sifat Allah. Karena nama-nama Allah bukan sesuatu yang tanpa arti. Tidak seperti nama makhluk. Gunung Uhud, Uhud artinya apa? Lembah Badar, Badar artinya apa? Gunung Bro, Gunung Sindoro, Gunung Sumbil artinya apa? Tidak. Sama dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail artinya apa? Tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman artinya tidak ada. Di kebanyakan nama makhluk tidak mengandung arti. Yang mengandung arti adalah seperti Muhammad, Saleh, Abdul Rahman, Abdullah, itu ada arti. Tapi kebanyakan umumnya tidak ada arti. Namanya juga nama. Adapun nama Allah pasti ada artinya. Bahkan Allah itu sendiri ada artinya, yaitu dari kata ilah. Ya. Maka dulu ada tokoh di kita ini ahli bidah yang kalau benar sudah tidak ada tokoh itu yang menerjemahkan la ilaha illallah diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini mengutak-atik Allah itu dari ilah. Bahwa Allah dari kata ilah betul. Allah itu dari kata ilah betul. Ya, tetapi terjemahan itu tentu salah. Bahkan menerjemahkan ilah dengan terjemahan Tuhan itu pun bermasalah, ya. Sebab kalau ilah diterjemahkan dengan Tuhan, roh diterjemahkan apa? Tuhan juga, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, roh Tuhan seluruh alam. Roh diterjemahkan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilah Tuhan, roh Tuhan. Padahal antara ilah dengan roh sama apa beda? Beda. Beda jauh. Saking jauhnya perbedaan itu, maka ketika bicara budaya ditanya siapa satu-satunya roh, Abu Jahal berkata menjawab Allah. Satu-satunya roh adalah Allah. Apakah Allah satu-satunya ilah? Tidak. Kalau ilah itu hanya satu, yaitu Allah, ini ditolak oleh Abu Jahal. Maka kalimat la ilaha illallah ditolak. Ditolak oleh Abu Jahal. Kenapa? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat perjanjian Hudaibiyah. Ditulis oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditolak oleh Abu Jahal? Ar-Rahman Ar-Rahim ditolak. Bismillahnya tidak ditolak oleh Abu Jahal pula. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal berhak mencintai Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah, membesarkan Allah, menyembah Allah, tetapi salah dalam mensifati Allah. Ya. dan seluruh nama-nama Allah yang mengandung arti yang mempunyai sifat sesuai dengan nama tersebut. Allah mempunyai nama Rahman, berarti Allah mempunyai sifat Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, Al-Malik, penguasa, Al-Kudus, suci dan suci. Tidak mungkin berseberangan, tidak mungkin bertentangan, tidak seperti kita. Ya, namanya siapa? Agung. Ini berarti kecil. Ya, ini namanya Agung. Mungkin enggak? Mungkin. Ya, mungkin. Kalau Allah tidak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Malik, tetapi Allah lemah, tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian kemarin juga kita bahas ketika Abu Jahal Abu'l-Hab mencelanabi yang menyebut Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Abu Jahal Abu'l-Hab mengatakan Muhammad bin Salim, Muhammad tidak konsisten. Dia bilang selama ini Tuhan itu satu, Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut Ya Rahman, Ya Rahim? Nah, gitu. Ini adalah perbuatan Abu Jahal Abu'l-Hab. Ya, Ya Lata, Ya Uzza, Ya Hubal, Ya Manat, suka-suka Abu Jahal Abu'l-Hab. Ya Allah, Allahumma, kadang-kadang. Ya Lata, kadang-kadang. Jadi dikiranya Rahman dan Rahim beda. Dikiranya Rahman dan Rahim itu nama yang berbeda. Padahal itu nama dari Allah. Zatnya sama Allah, namanya 99. Yang diajarkan kepada Nabi tersebut, yang tidak diajarkan kepada Nabi lebih. Ya. Jadi nama-nama Allah yang diajarkan kepada Nabi 99. Asmaul Husna. Dan semuanya sekali lagi ada artinya. Abu Jahal Abu'l-Hab mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tadi. Jadi dikiranya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, itu dikira zat yang berbeda, padahal sama. Ya. ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم. الله tidak mensifati dirinya, tidak menamakan dirinya sebagai al-mutakallim. Siapa yang mengatakan bahwa Allah mempunyai nama al-mutakallim? Sama. Walaupun Allah yatakallam, walaupun Allah yatakallam, berbicara, tetapi Allah bukan, Allah tidak mempunyai nama al-mutakallim, yang berbicara. Ya, agak sulit ini berkembang. Apakah Allah berbicara? Ya. Apakah karena Allah berbicara maka Allah mempunyai nama zat yang berbicara al-mutakallim? Tidak. Kembali pada pernyataan, nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Kan sifat Allah, salah satu sifat Allah adalah bicara, berfirman. Sampai kapan? Selamanya. Terserah Allah, kapan mau bicara, kapan mau tidak bicara, terserah Allah. Nah, ini kesalahan orang-orang Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini, meyakini bahwa Allah sudah tidak bicara lagi. Allah sudah tidak bicara lagi. Kenapa? Karena wahyu sudah tidak ada lagi. Mereka mengira bahwa ucapan Allah, perbicaraan Allah pasti wahyu. Padahal firman Allah sebagai nur, yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Mana firman Allah yang diwahyukan? Ini Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu ucapan Allah, firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Ayat 100. Yang kedua, ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah, tetapi tidak diwahyukan. Tidak perlu diketahui oleh manusia. Kalau wahyu kan manusia pasti tahu. Umat dari Israel diharuskan tahu firman Allah yang ada di Taurat, Injil. Kaum muslimin, manusia semua hari ini harus tahu firman Allah yang ada di Al-Quran. Dan ada firman Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kita masih ingat hadis ketika Allah berbicara memanggil Jibril, ya. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah mencintai Jibril, maka Allah panggil Jibril. Jibril, aku mencintai Jibril, cintailah dia. Apa ini kalau bukan firman? Apa ini kalau bukan ucapan Allah? Apakah ini diwahyukan? Kita tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Yeah. Lalu Jibril mengumpulkan seluruh malaikat. Dan Jibril mengumumkan, ketahui oleh kalian bahwa Allah mencintai si bulan. Aku Jibril juga mencintai si bulan. Maka cintailah si bulan. Betapa bahagia jika nama kita termasuk yang disebut. Ya, disebut namanya Allah sebagaimana Abu Bakar. Ya, Nabi pernah bertanya kepada Allah, Allah menitipkan pertanyaan kepada engkau lewat aku, wahai Abu Bakar. Apakah engkau itu? Apakah engkau ridho dengan ketentuan Allah selama ini? Engkau seperti ini, engkau mengorbankan hampir seluruh hartamu, engkau ikut menderita bersama aku dan seterusnya dan seterusnya. Apakah engkau ridho? Abu Bakar mulai bertanya, apakah Allah menyebut namaku ya Rasul? Nabi menjawab, iya. Abu Bakar. Ada nama-nama manusia yang disebut dalam dan sampai hari ini, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan antum yang ada di sini namanya disebut dalam yang aku mencintai si pula. Karena aku mencintai bukan karena dia harus orang ulama. Dia sambil rawat orang terhadap dia. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan yang dia tahu. Dia jauhi apa yang dilarang yang dia tahu. Allah cinta, maka Allah sebut nama antum sendiri. Ya. Ini firman Allah, tetapi tidak diwahyukan, tidak diturunkan dalam bentuk wahyu-wahyu telah putus. Mana lagi? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah terus berbicara. Hadis tentang para malaikat yang pingsan mendengar firman Allah. Allah berfirman dan Allah memperdengarkan ucapan Allah ini di hadapan para malaikat. Jadi malaikat mendengar suara Allah dan mereka semua pingsan. Yeah. Padahal mereka tahu neraka bukan untuk malaikat, azab Allah bukan untuk malaikat. Mereka tahu. Mereka tahu Allah menciptakan neraka untuk manusia dan jin, bukan untuk malaikat. Mereka tahu. Malaikat kan bukan makhluk Allah yang bodoh. Ya, mereka berilmu. sesuai dengan tingkatan. Dan malaikat tidak pernah sumpah bahwa tidak tahu. Mungkin kan Jibril pernah ditanya oleh Nabi, ketika Nabi ditanya oleh seseorang dan Nabi tidak tahu apa tempat yang paling dibenci oleh Allah dan apa tempat yang paling disukai oleh Allah. Waktu itu Nabi tidak tahu. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, sama Jibril pun tidak tahu. Jibril nanya kepada Mikail, Mikail tahu. Berarti kan bertingkat. Tetapi malaikat terkena subhat tidak. Subhat itu terkena mengena pada diri manusia dan jin. Maka tidak mungkin malaikat itu menganggap yang hak itu batil, batil itu hak, ya. Ya. Nah, mereka tahu bahwa neraka itu diciptakan bukan untuk Allah, tetapi ketika Allah berfirman, mereka takut, saking takutnya pingsan mereka mendengar suara Allah. Bagaimana seandainya neraka itu terancamkan untuk malaikat? Mereka tidak diancam dengan neraka, tapi mereka ketakutan, pingsan mendengar firman Allah. Bahkan suara apa mereka terjatuh membantingkan sayapnya itu seperti rantai yang dipukulkan ke besi. Ya. Nah, lalu siapa yang pertama kali siuman sadar? Jibril. Lalu diikuti malaikat yang lain, Mikail, Rafael dan seterusnya. Nah, mereka bertanya kepada Jibril, "Maka Allah berkumpul dari Allah berfirman apa?" Dijawab oleh Jibril begini-begini. Nah, ini yang dicuri oleh Mustaribus Samad, para pencuri berita ini. Jadi bukan firman Allah, tidak. Jin-jin itu, para syaitan itu tidak mencuri ucapan Allah, tetapi ucapan Jibril yang menirukan ucapan Allah. Ketika Jibril ditanya oleh malaikat yang lain, "Maka qala rabbukum?" Tadi Allah mengucapkan apa? Dijawab oleh Jibril, "Akan terjadi ini, akan terjadi gempa di sini, akan terjadi tsunami di sini, begini, begini." Nah, ini yang itu. Apa ini? Itu firman. Gitu kan? Kemudian ketika seorang bayi berumur 4 bulan, di mana? Di perut ibunya, ya kan? Allah berbicara kepada malaikat, tulis, bahkan dari mulai air mani ayah masuk ke rahim ibu, maka malaikat penjaga rahim itu bertanya, "Ya Allah, mau dijahitkan apa tidak?" Kan tidak semua air mani yang masuk ke rahim pasti jadi janin, enggak. Nah, maka malaikat ini bertanya, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Kalau Allah menjawab tidak, maka dikeluarkan dalam bentuk darah air. Kalau Allah mengatakan jadikan, maka malaikat itu bertanya, "Laki apa perempuan?" Dan seterusnya, ketika umur 4 bulan 120 hari, ya, berapa umurnya, bagaimana amalnya, ya, termasuk sa'id apa syaki, termasuk yang bahagia apa yang celaka, semua yang ditulis. Hanya sifat tulisan ini bukan mengulang persis dari tulisan yang pertama. Tulisan yang pertama, tulisan yang pertama 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, itu sudah ditulis seseorang akan umur berapa, rezekinya berapa, dan seterusnya. Nah, ini diulang lagi, tetapi tidak sama persis. Ada beberapa penambahan. Misalnya, tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 65. Gitu. Tulis rezekinya sekian, Tetapi kalau dia tadi musola mau tambah siap, tulis koyaknya yang di sini gagal. Tapi kalau dia sering berdoa kepada meminta, rubah jadi hasil. Yeah. Tulis dia sakit di tahun sekian, bulan ini, jam sekian. Tapi kalau dia rajin sholat, jangan bikin dia sakit. COVID itu satu orang, itu satu orang. Selama 60 tahun, 70 tahun. Yeah. Dan itu firman Allah. Jadi Allah berfirman setiap hari, setiap saat terserah Allah. Bagaimana orang Asyariah mengatakan Allah sudah tidak berfirman lagi, Allah sudah tidak berbicara lagi. Allah berbicara sampai kapanpun, terserah Allah. Ya, dan itu yang berdasarkan dari Allah Allah. Ya, adapun mengatakan bahwa Allah sudah tidak bicara lagi karena wahyu sudah putus, terbantahkan oleh kaidah tadi bahwa ucapan Allah, firman Allah bisa berupa wahyu, bisa bukan wahyu. Ya. Nah, itu maksud dari firman Allah, "Lau kana al-bahru midada." Di kalimat itu, seandainya seluruh air lautan dirubah menjadi tinta untuk dipakai menulis firman-firman Allah, ucapan Allah, maka seluruh air di lautan itu habis sementara firman Allah belum habis ditulis. Kalau yang dimaksud Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, habis. Habis. Ya. Yeah. Enggak usah samudra ya, tinta satu sumur cukup. Saya kira enggak sampai satu sumur. Ya, Al-Qur'an itu cuma 7. Ya, Injil, Taurat, Zabur. Maksudnya itu. Ya, satu manusia saja banyak. Dari mulai dia lahir sampai dia mati umur 60-70 tahun, setiap hari apa yang dia lakukan difirmankan oleh Allah. Umur 5 tahun nanti dia begini, ya. Oh, besoknya lagi dia begini, dicotok. Sementara ada yang bersamaan apa tidak? Ada yang bersamaan dengan detik yang sama, bayi umur 4 bulan di kandungan ibu, mungkin kabar? Mungkin. Apa enggak bingung Allahnya? Yang bingung kita. Allah enggak bingung. Kita ngebayangin aja bingung. Kita ngebayangin bingung bagaimana. Dan malaikat besar. Malaikat penjaga rahim itu satu. Sama dengan malaikat penjaga gunung satu. Malaikat pencabut nyawa satu. Kecuali malaikat Jabaniyah, itu serombongan. Ya, pemimpin Arus. Lapan. Ya. 19. Ya. Penjaga neraka Jabaniyah. Malaikat-malaikat tertentu satu. Dan tidak bingung mereka. Kecil bagi mereka. Yang bingung kita. Maka tidak usah dibayangkan. Cukup kita iman. Ya. Ya, berarti betapa apa, betapa sederhana sekali alam manusia itu, ya. Sangat-sangat tidak canggih. Ya, mundur sekali. Jauh lebih maju alam lain. Ya. Nah, ini. Jadi tidak mentang-mentang Allah mempunyai sifat bicara, maka Allah disebut sang pembicara, zat yang maha bicara. Nah, ya, intinya tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah. Kenapa? Karena nama Allah tauqifiyah. Allah sendiri yang menentukan, bukan kita. Nama Allah tauqifiyah, Allah sendiri yang menentukan, bukan kita. Ya. Kalau sifat bisa kita pahami, Para malaikat menyimpulkan, para ulama menyimpulkan bahwa Allah mempunyai sifat ini. Karena apa? Karena begini. Ya. Nah, ini yang akan dibahas nanti. Hunaka iddatu turukin li isbati sifat. Ada tiga cara untuk menentukan sifat Allah. Ada tiga cara untuk menentukan sifat Allah. Adapun untuk menentukan nama Allah, enggak ada cara. Ya. Nah, kok gini ya? Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Sami'a wa Athaa'a, oh berarti Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, misalnya Nabi bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang akan kau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain berzina? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Lalu Nabi mengatakan, lihat wahai sahabat, betapa cemburunya Sa'ad. Dan aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti salah satu sifat Allah adalah cemburu. Ghira. Cemburu itu ghira. Ghir, ya, ra, tak berbentuk ghira. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia ghira. Tapi melenceng. Ghira bukan cemburu dalam bahasa Indonesia. Tapi iya, semangat, gairah, ghira. Ya. Padahal asal lagunya cemburu. Jadi banyak masalah, ya. Beberapa masalah masuk ke bahasa Indonesia dan artinya lain-lain. Atau setidaknya satu arti. Padahal ada tiga arti, ada dua arti, tapi satu arti. Seperti nasihat. Nasihat tidak syak lagi, kita tahu itu bahasa. Masuk ke dalam bahasa Indonesia satu arti. Maka kita bingung mendengar sabda Nabi bahwa agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Mendengar nasihat. Agama itu nasihat. Sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Untuk kitab-kitab Allah. Untuk Rasulullah. Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan untuk umumnya kaum muslimin. Bingung kita, masa Allah dinasihati. Ya. Ya, karena nasihat itu masuk dalam bahasa Indonesia satu arti. Ya, nasihati itu orang-orang sholat, kita ajak sholat, dinasihati. Gitu, kan? Bahwa kita harus mensucikan Allah, tidak disebut nasihat. Ya, kita akan bingung mendengar orang mengatakan nasahatul asr. Aku menasihati madu. Bahar biasa, nasahatul asr. Aku menasihati madu. Maksudnya apa? Membersihkan, memurnikan. Kan dalam madu itu ada zat lain. Ya, kotoran-kotoran apa? Nah, dibersihkan. Itu namanya menasihati. Salah satu arti dari menasihati. Ya. Nasahatu saw. Aku menasihati pakaianku. Maksudnya apa? Memperbaiki. Ya, ada pakaian yang rusak, sobek-sobek, ditambal, dijahit, itu namanya nasihat. Nah, tidak terpakai di bahasa kita. Hanya satu arti saja, nasihat. Ya. Nah, tiga cara yang pertama. Tadi tentang cemburu, ya. Allah mempunyai sifat cemburu, tetapi Allah diberi nama Sang Maha Pencemburu, Al-Mughirah, Qadir. Allah tidak mempunyai nama Mughirah. orang yang menamakan dirinya Abdul Mughirah salah. Syirik nama syirik. Karena Mughirah bukan Allah. Bahwa Allah cemburu, ya, lebih cemburu dari Nabi, Nabi lebih cemburu dari siapapun. Ada laki-laki semakin mencemburu maka semakin mulia. Ya, cemburunya seorang laki-laki itu apa? Syar'i. Cemburunya seorang wanita tabi'i. Tabiat sih. Tabiat wanita pencemburu. Tabiat. Kalau kita laki-laki bukan tabiat, syar'i. Maka yang tidak punya rasa cemburu harus dipaksakan untuk cemburu. Ya, harus dipaksakan untuk cemburu. Misalnya kita kenal dengan istri kita dari kecil, tetangga, ya. Nah, istri kita ini dekat dengan sepupunya dari kecil juga. Sepupunya kan bukan makrom, ya kan? Kenal juga dengan kita, ya. Maka istri kita ngobrol bareng berdua, ya, nggak cemburu karena memang dari kecil, ya, seolah seperti kakak beradik. Maka harus dipaksakan untuk cemburu. Artinya jangan, kamu nggak boleh. Walaupun kita tidak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa curiga apa-apa, tetapi selagi itu bukan makrom, sepupu kan bukan makrom, maka tidak boleh diteruskan, harus di stop. Ya, itu maksudnya. Ya, cara menentukan sifat Allah ada tiga. Sekali lagi, cara menentukan nama Allah tidak ada. Karena nama Allah betul-betul harus kita ambil dari apa kata Allah sendiri, apa kata Rasulullah. Adapun menentukan sifat Allah ada tiga. Ada caranya. Yang pertama, saya kira orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah kalau mendengarkan penjelasan beliau ini, insya Allah akan bertaubat, mensifati Allah dengan 20 sifat. Ya, saya kira insya Allah mereka akan bertaubat kalau mengikuti penjelasan beliau. Karena ilmiah sekali penjelasan beliau. Tidak boleh sembarangan kita mensifati Allah kecuali dengan tiga cara ini. Yang pertama, jalalatul asma'i 'alaiha, nama Allah itu sendiri. Tadi sudah kita bahas. Nama Allah otomatis sifat Allah. Maka ketika Allah mempunyai nama Al-Aziz, maka otomatis Allah mempunyai sifat perkasa. Ya. Ketika Allah mempunyai nama Al-Quddus, berarti Allah otomatis mempunyai sifat suci. Dan begitu seterusnya. Ini cara pertama, cara yang mudah, ya. Jadi asal itu nama Allah, berarti itu sifat Allah. Karena nama Allah tidak seperti nama makhluk. Kebanyakan nama makhluk tidak ada artinya. Tadi sudah kita bahas. Ini cara pertama untuk menentukan, menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, dari sini sudah ketahuan salahnya sifat 20. Sudah ketahuan salahnya di sini. Nama Allah ada berapa? Nama-nama Allah sepuluh sunnah ada berapa? 99. Bagaimana sifat cuma 20? Bagaimana? Namanya saja sudah 99. Kok sifatnya cuma 20? Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sifat Allah. Kenapa hanya wujud tidak bapak kepala bapak umat surat surat itu tidak salah. Allah wujud betul, Allah bapak betul, tidak betul, tidak salah. Yang salah membatasi kenapa cuma 20, kenapa cuma 20. Lianna kullu ismin fa huwa mutadammidun li sifat. Karena semua sifat Allah, semua nama Allah itu mengandung sifat Allah. Semua nama Allah itu otomatis sifat Allah. Berarti sampai di sini kita tahu minimal yang sudah kita tahu sifat Allah ada berapa? 99. Sifat Allah ada 99. Dari kaidah pertama ini. Belum kaidah kedua, belum kaidah ketiga. Ya. Mari kita lihat kaidah kedua. Setelah kaidah pertama kita tahu bahwa sifat-sifat Allah sebanyak namanya, mari kita lihat kaidah kedua. Al-yunassu 'ala sifat. Ada nas, ada dalil, ada ayat, ada hadis yang menunjukkan sifat Allah itu. Misalnya seperti tadi, Allah mempunyai sifat cemburu. Itu kan jelas hadisnya tadi. Aku lebih cemburu dari Sa'ad, Allah lebih cemburu dari aku. Berarti salah satu sifat Allah adalah cemburu. Kenapa? Ada nasnya. Allah bersemayam di Arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahannam dengan telapak kakinya. Allah akan menyingkapkan betisnya. Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan bahwa itu sifat. Ya. Yang merupakan zatiyah. Ya. Yang kedua ini zatiyah. Zatiyahnya Allah memiliki wajah, memiliki kedua tangan, memiliki kedua mata. Ini zatiyah Allah. Cukup kita pahami Allah mempunyai dua mata dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang dajjal. Dajjal akan muncul di muka bumi ini mengaku sebagai Tuhan Allah, dan dajjal itu akwar, matanya buta sebelah. Sedangkan Allah tidak akwar. Ucapan Nabi Allah tidak akwar difahami oleh para imam bahwa Allah memiliki kedua mata. Dua-duanya berfungsi, tidak seperti dajjal yang satu tidak berfungsi. Bukan matanya satu di tengah-tengah itu keliru. Keliru besar. Mata dajjal dua, tetapi yang satu tidak berfungsi seperti buah anggur kering, katanya. Yang satunya seperti buah anggur kering. Ini cara kedua. Ya. Jadi Allah mensifati dirinya, Rasulullah mensifati Allah dengan tangan, wajah dan sebagainya. Ayat ketiga yang terakhir, antuqada min al-fi'l. Dilihat dari perbuatan Allah. Allah kan mempunyai perbuatan. Allah melakukan sesuatu. Itu disifati. Misalnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Berarti salah satu sifat Allah adalah berbicara. Ya. Yeah. Didengar oleh Nabi Musa? Didengar. Ya. Yeah. Bukankah Nabi Musa yang berbicara, Allah yang mendengar? Kalau itu mah tidak usah disebutkan dalam Al-Quran. Enggak usah Nabi Musa, kita juga bisa. Ya. Orang Jahmiyah mengatakan wa kallamallaha. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah membaca wa kallamallahu, apa bedanya Allahu dengan Allaha? Allahu berarti fa'il, pelaku. Allaha berarti maf'ul bi, bukan pelaku. Pelengkap dari kita. Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau wa kallamallahu Musa, artinya Musa berbicara kepada Allah. Yang berbicara Nabi Musa, Allah mendengar. Itu kata orang Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahal bin Sufwan, yang mempunyai murid besar bernama Jahal bin Dirham, yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah oleh penguasa wasir Khalid bin Abdul. Karena tidak mau bertobat dari ucapan sesatnya Nabi Musa, dan Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa, yang berbicara itu Nabi Musa. Maka mereka membaca wa kallamallaha Musa. Ya, sedangkan ayat ini dibaca oleh Rasul dan para sahabat bertahun-tahun, ratusan kali, wa kallamallahu Musa taklima. Orang Jahmiyah mengganti wa kallamallaha Musa berbicara kepada Allah. Kalau itu sekali lagi, tidak usah Nabi Musa, kita juga bisa. Antum berbicara dengan Allah, Allah dengar juga. Saya berbicara kepada Allah, Allah dengar juga. Tidak usah Nabi Musa. Apa hebatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah? Hebatnya Nabi Musa itu, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ada beberapa nabi yang mendengar suara. Betul-betul suara Allah. Disautin wahad. Dengan suara, dengan nur. Ada ya'nya, ada nurnya, ada ta'nya, ada ba'nya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, orang Jahmiyah ini karena memang bukan ulama, mereka serampangan, salah-salah, maka mereka terbentuk dengan ayat wa kallamahu rabbuhu. Mereka enggak bisa berkilah. Mereka tidak bisa ngeles dengan ayat ini. Dengan wa kallamahu Musa bisa. Mereka bisa ngeles itu bukan wa kallamahu. Dan ayat Al-Qur'an kan tidak ada harfatnya waktu itu, ya kan? Tidak ada dhamma, tidak ada kasrah, tidak ada fathah, tidak ada tasjid, tidak ada sukun. Bahkan di zaman sahabat tabi'in titik tidak ada. Maka ini ta apa nun apa sa enggak tahu. Ya, ini ya apa ba enggak tahu. Ini betul-betul mengandalkan kepala. Nah, maka bisa saja dibaca wa kallamallahu, bisa saja dibaca wa kallamallahu. Kalau sekarang kan sudah jelas. Karena semakin mudah. Ya, dhamma, kasrah, fathah ini menyusut untuk memudahkan. Ya. Adapun wa kallamahu rabbuhu, mereka tidak bisa ngeles lagi. Udah. Artinya sudah dari bahasa Arab tentu tahu kenapa mereka tidak bisa ngeles. Wa kallamahu rabbuhu, tidak bisa. Mau diganti rabbahu ya, mereka bunuh diri kalau mau diganti rabbahu. Ya. Ditertawakan oleh anak-anak SD orang Arab. Ya. Wa kallamahu rabbuhu. Tentu tidak bisa. Tetap wa kallamahu rabbuhu. Karena ada dhamir mutasil di sini wa kallamahu. Pasti otomatis Rabbuhu, Tuhan Nabi Musa berbicara kepada Nabi Musa. Itu ya. Ayo. Ini tiga cara untuk menentukan sifat-sifat Allah. Ya, dengan tiga cara inilah maka selamat kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sifat Allah ada berapa? Ratusan, bahkan mungkin ribuan, itu yang merupakan nama-nama Allah, yang merupakan zat Allah. Seperti Allah besar, Allah mempunyai kedua tangan, Allah memiliki wajah, sifat zatiyah atau sifat fi'liyah tadi. Allah berbicara, Allah turun ke langit dunia, ya, Allah datang. Dan ya, sudah masuk kurang kali bisa kita salat dulu. Assalamualaikum. pengumuman pekan depan kita libur sekalian. Kita libur. Para ulama itu lebih suara. Kata Syahmani, hadis mengajarkan bagi Tuhan dhaif dia tu, dhaif kita tinggalkan. Kita tak tahu apa-apa tentang hadis dhaif, hadis sahih. Sementara ada hadis besar abad ini, Abu Rahman Muhammad Nasruddin Al-Bani rahimahullah mengatakan hadis itu dhaif. Sudah. Jadi kita telah mengikuti kaidah, yaitu mengikuti hadis. Saya meminjamkan uang kepada orang lain semata-mata membantu dia untuk buka usaha tanpa harapan dan imbalan yang diharapkan. Akan tetapi yang meminjam berhasil usahanya dan setiap tahun dia sering memberi saya hadiah. Saya bertanya sahih, yang meminjamkan dilarang menerima hadiah dari yang meminjam. Apakah saya harus memberikan semua pemberian? Tidak. Kecuali belum terjadi, kan ini sudah terjadi, sudah terjadi ya kan? Tidak ada apa sebelumnya, kan? Kecuali sudah terjadi, ya. Jadi pinjaman 50 juta nanti kembalikan 50 juta, tapi nanti saya kasih hadiah ya, aja. Jadi seperti ini. Ya. Adapun sudah selesai, habis itu memberikan hadiah. Sepasang suami istri non muslim tidak berketurunan, mati meninggalkan harta yang banyak. Sebelum mati mereka berpesan agar harta peninggalan dibagi tiga, gereja dan yayasannya, keluarga si suami, keluarga si istri, sedangkan keluarga istri adalah muslim. Bolehkah keluarga istri menerima harta peninggalan? Tidak boleh. Ya, muslim dengan non muslim tidak boleh saling mewarisi. Seorang ayah muslim hartanya tidak boleh diwarisi oleh anaknya yang kafir. Seorang ayah kafir hartanya tidak boleh diwarisi oleh anaknya yang muslim. Tidak boleh. Dari Makhil bin Yasar bahwa Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kalian. Saya tidak terbawa bahasa ini atas orang yang berlibat berlumar berlumar berlumar. Bagaimana tentang di sini? Yang apa di sini kan? Ya, di sini kan? Diaifkan oleh para imam hadis seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada satupun yang sahih, sama dengan seluruh hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan bulan kerja tidak ada satupun yang sahih, kecuali bahwa bulan Rajab itu bulan haram. Itu saja. Apakah ada doa khusus setelah acara ijab kabul pernikahan? Mendoakan mempelai ada. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa barakallahu. Ya, ada pun doa pertama tahun ya. Bila orang tua pernikahan menyiapkan ijab kabul kepada petugas KUA dengan alasan tidak tega, apakah tidak tega apa? Usah menikahkan tidak tega. Ya, kita sering di apa dramatisir sih ya. Duk Allah, kalau mau nanti nggak sah, ya, tapi kan maka menikahkan itu kayak sebuah bingkot, ya. Kita mengusahakan aku nikahkan engkau dengan putriku Bulana bin Bulan, mas kawinnya sekian. Bahkan tanpa ucapan formal seperti itu, ya, seorang syekh murid menantu dari Abu Hurairah, ya, Sa'id bin Usayyah. Saya kira saya telah sampaikan di majelis ini. Mempunyai seorang murid kesayangan, yang setiap hari hadir di majlis itu. Kira-kira seminggu atau 10 hari tidak nampak. Nah, setelah itu nampak kembali. Kemudian saat jumlah saya bertanya, kenapa 10 hari ini kok tidak kelihatan? Dijawab, istriku meninggal. Istriku meninggal, aku mengurus ini itu miskin. Saat jumlah saya mengatakan, kalau begitu, kita saja dengan itu. Ya, banyak yang mendengar. Kalau begitu, nikah saja dengan putri. Ya. Putrinya ini sudah dilamar oleh pihak istana. Ditolak oleh saya. Cantik. Ya, gadis. Kalau tidak salah melamar dari mana atau siapa. Kalau sudah melamar putri, ditolak oleh saya. Saya menawarkan kepada si juga miskin itu. Mungkin sudah punya anak. Si duda ini, muridnya ini menjawab, apa aku pantas? Apa aku pantas? Ya, kan semua orang tahu putrinya ini dilamar oleh pihak istana dan ditolak. Gitu. Apa aku pantas? Ucapan ini sudah dianggap oleh Sa'ad bin Musayyab sebagai ucap kubur. Karena perkataan apa aku pantas menunjukkan bahwa ini malu. Hanya tidak pantas saja. Lalu saya menentukan mahar sangat sederhana mahar, dan mahar itu disanggupi. Ya, kalau bahasa kita, apakah engkau mempunyai misalnya setengah gram emas? Ya, saya punya. Itu sudah ijab kubur. Itu sudah saksi ada. Ijab itu kan permintaan, kubur itu pengkabulan. Sudah ada permintaan dari pihak saya dari saya. Aku ingin menikahkan engkau dengan putriku. Dengan kalimat, gimana kalau engkau menikah dengan putriku? Kira-kira mau enggak kalau? Dengan kalimat dia terserah. Jadi tidak harus aku menikahkan engkau dengan putriku. Ya, enggak harus seperti itu. Ya. Aku nikah ya, kepada saya. Udah ijab. Boleh, boleh, boleh. Ini udah kabur, ya. Kalau kamu jadi menantuku gimana? Ya, tapi benar, ya. Yang mana? Kalau pak saya anak perempuan cuma satu, saya bilang kepada antu, kamu jadi menantuku gimana? Boleh pak? Udah sah, ya. Hari ini di Rasulullah ngomong alamat dia harus satu nafas. Kalau beda nafas tidak sah pulang. Sudah begitu yang menentukan sah saksi loh. Pakai ditanya sah tidak boleh. Yang menentukan sah dan tidaknya siapa? Allah Rabbul ini bukan saksi. Saksi tahu dari mana? Ya, tidak boleh dengan sah. Emang kita sholat sah atau tidak kita tahu? Emang kita puasa sah atau tidak kita tahu? Allah yang tahu. Sah dan tidak ada. Urusan kita memenuhi syarat. Kan sudah ijab, sudah kabul, sudah mas kawin. Kenapa mesti ditanya sah? Kalau ada jawab enggak gimana? Wah. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak jadi. Jadi, anaknya harus mau. Nah, saya teruskan kisah saya di saya ini. Setelah dia memberikan apa pengertian kepada putrinya, tentu putrinya akan berilmu juga, ya kan? Dari ayatnya yang sangat berilmu, ulama besar atau diri, ya, salah satu ulama yang menentang dimasukkannya kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Sa'id bin Musayyab menantu dari Abu Hurairah. Nah, diberi pengertian walaupun dapat duda miskin jelas, ya, dia Dan jadi juga tidak ada tidak kumpul keluar. Apakah ada membaca dua kali masalah? Allah, enggak. Bila kan kita semua sudah sering, kan pengulangan syahadat itu enggak perlu. Ya, syahadat hanya dibaca oleh orang yang baru saja masuk Islam, akan masuk Islam saja. Sudah Islam itu. Apa maksud dari hadis bulan Rajab adalah bulan Allah Sabar bulan aku Nabi Muhammad Ramadhan bulan Batu. Jangan tanyakan maksudnya, tanyakan sahih kalau tidak ada di sini. Ada di sini tidak sahih, tidak usah tanyakan maksudnya. Ada di sini dua'in, ini bukan sabar Nabi Muhammad. Jadi bukan yang kita menerangkan. Bagaimana hukum ibadah yang diperlombakan di tingkat sekolah atau masyarakat seperti MTQ, Ramadan, apalah doa-doa dan lain-lain. Kalau anak-anak mungkin ya pasti ya, SMP mungkin ya. Tapi kalau dewasa ya, anak untuk memberikan semangat kepada mereka. Untuk bagaimana cara bertakziah? Apakah hanya datang ngobrol dengan tuan rumah yang sifatnya menghibur? Iya, yang dicontohkan oleh Nabi membaca Inna lillahi ma qada wa lahu ma qadar wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbih wa ta'ziim. Tapi saya kira lebih baik ini artinya saja, karena tujuannya menghibur. Intinya bahwa semua ini, semua yang ada padamu milik Allah, yang diambil oleh Allah itu juga milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ajalnya masing-masing. Maka bersabarlah dan mengharaplah pahala dari musibah yang menimpa kamu. Kalau di seperti menyadarkan istrinya misalnya, anaknya misalnya, suaminya misalnya, orang terdekat. Anak punya teman sekarang masih terlibat firqah. Ketika kita ajak agar dia keluar, dia berkata, saya akan mempunyai yang kurang dari firqah yang firqah ini agar lebih sempurna. Ini keliru, keliru. Kenapa? Karena dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, yang harus kita mempersatukan itu siapa? Jawab diri kita, diri kita, diri kita belum benar, ya. Sebelum istri kita, sebelum anak kita, sebelum ayah kita, sebelum ibu kita, diri kita ini apa lagi sekedar yayasan, organisasi lebih jauh lagi terhadap anak istri dan kita dulu, ya. Kita dulu, oh. Habis itu mengajarkan. Ya, kita dulu amalkan sunnah, habis itu mengajarkan. Bagaimana pada Islam kita hukum membolehkan wanita untuk anak-anak, misalnya wanita pergi beruang dan lain-lain. Kalau betul-betul boleh mainan anak-anak, karena Nabi membiarkan Aisyah mempunyai mainan yaitu kuda, kuda-kudaan, dan kuda itu ada sayapnya. Ya, ini menunjukkan bahwa mainan anak-anak itu boleh. Bagaimana kalau seorang siapa yang lebih sah memotong hewan kurban? Siapa saja? Kalau kita sendiri yang akikah, kita menyembelih sendiri, kita yang kurban, kita menyembelih sendiri, itu lebih bagus. Kalau kita serahkan ke tenaga, jasa, maka patut dibayar. Itu patut dibayar. Misalnya saya punya sapi, ya mestinya kan saya potong sendiri, saya apa, saya cacat sendiri dagingnya, lalu saya bagi ke pabrik besi. Berhubung saya tidak kuat, maka saya nyuruh orang, ya orang ini harus saya bayar. Nah, kecuali dia dengan sukarela. Oleh karena itu, jika kita membawa sapi, membawa kambing ke masjid, maka jangan bawa sapi doang, kambing doang, juga bawa uang. Kan panitia butuh biaya untuk beli ini, beli itu. Tentu itu harus ditanggung oleh yang punya sapi, yang punya kambing. Jangan ditanggung oleh masjid. Masjid uang umat, aman, tidak boleh dialokasikan ke situ. Ya. Karena poinnya yang kurban itu butuh panitia masjid, bukan panitia masjid itu butuh yang kurban. Keliru. Maka yang berterima kasih itu yang punya kurban, bukan masjid, bukan panitia. Bagaimana menghadapi orang tua yang zalim pada anaknya, misalnya tidak menafkahi dari kecil hingga dewasa, tidak menikahkan anaknya, asal dan lain-lain. Wajib sama, wajib sama. Seandainya orang tua itu hanya bisa melahirkan, jangan lebih dari itu. Setelah melahirkan lalu kita dititipkan ke panti asuhan misalnya, atau dibuang misalnya, maka haram bagi kita balas dendam. Haram bagi kita untuk berbuat buruk membalas. Wajib bagi kita bersyukur karena dengan adanya beliau kita bisa ada di rumah ini. Tidak ada ibu kita, tidak ada ayah kita, tidak mungkin bisa ada kita. Ya, dengan satu sebab itu saja sudah cukup bagi kita untuk berterima kasih. Walaupun tidak pernah memberikan air susunya, tidak pernah bahkan menggendong pun satu menit, belum pernah menggendong, tetap wajib bagi kita untuk berbuat. Jangan kita mengikuti kebiasaan buruk orang-orang bangsa, orang-orang barat yang disuruh membalas dendam kepada orang tua yang melakukan semena-mena terhadap anaknya. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi secara asal, boleh, garam, suka membentak-bentak, kita lebih harus sabar lagi. Ya, bahkan kita dibunuh, tidak ada kisos, sudah sering kita bahas ya. Orang tua yang membunuh anak, itu tidak ada kisos. Dosa-dosa besar-besar. Tapi urusan orang tua dengan Allah, negara tidak berhak mengikuti. Ya, wabarakatuh. Ya, hanya itu sekali lagi. Pekan depan kita mundur sekali. Semoga Allah memberkati kita semua.